بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, memasuki hadis ke-43, dan ini awal hadis tambahan yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab terhadap Arba'in Nawawi yang berjumlah 42 hadis. Nah, beliau sebutkan An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhikul fara'idha bi ahliha fama abqatil fara'idhu fali aula rajulin dzakar kharrajahul bukhari wa muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhikul fara'idha bi ahliha, berikan fara'id itu kepada orangnya, yang tersisa dari fara'id maka itu untuk orang laki zakar yang paling berhak untuk mendapatinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan awal atau hadis yang menjelaskan tentang waris atau pembagian waris, pembagian tarikah, tarikatul mayyit. Yang ini merupakan kesempurnaan Islam. Kita tahu Islam agama yang sempurna, tidak ada satupun dari aspek kehidupan kecuali Islam. Allah dan Rasulnya memberi penjelasan dan bimbingan kepada umatnya dalam hal itu. Adapun makna secara ijmali global yang Rasulullah sebutkan, Alhikul fara'id bi ahliha. Fara'id ini yang dikenal dengan ilmu fara'id atau ilmu miras, ilmu mawaris, atau disebut juga ilmu tarikah, kismatut tarikah, yakni ilmu tentang bagaimana harta waris itu dibagi. Al-fara'id adalah dalam masalah ini adalah bagian-bagian yang tertentu, bagian yang telah disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya, yaitu bagian-bagian itu adalah setengah, seperempat, seperdelapan, kemudian sepertiga, dua pertiga, dan seperenam. Ini yang disebut faraid. Dan masing-masing ada ahluha. Artinya ashab tilkal furud. Misalnya setengah, ada orang-orang tertentu yang berhak mendapat setengah bagian. Seperempat pun ada ahluha, ada orang-orang tertentu yang berhak mendapat seperempat. Seperdelapan pun demikian, sepertiga juga sama, seperenam juga begitu, dua pertiga juga begitu. Nah, yang Rasulullah sebutkan, al-hikul fara'id bi ahliha, yang punya bagian-bagian ini tadi, berikan kepada mereka, fulan berhak dapat seperempat, kasih dia seperempat. Fulan berhak seperenam, kasih dia seperenam. Fulan berhak dua pertiga, kasih dia dua pertiga. Fulan berhak dapat sepertiga, kasih dia sepertiga. Dahulukan mereka. Makna al-hiku, ini dahulukan pembagiannya. Jika ada mereka yang memiliki bagian-bagian tertentu tadi, dahulukan. Fama abqot, makanya kemudian Rasulullah katakan, kalau ada sisa, fama abqotil faraid, dari pembagian tadi ternyata masih ada sisa, maka berikan itu kepada lelaki zakar yang ada, yang paling berhak mendapatinya. Jika ada sisa, maknanya jika tidak ada sisa, ya sudah, mereka tidak mendapati apa-apa. Asobah. Asobah. Asobah ini jika ada sisa akan mengambil sisa yang ada. Bisa jadi sisa yang ada itu lebih besar dari ashabul furud, ashabul faraid tadi. Bisa jadi pula lebih kecil, lebih sedikit. Bahkan bisa jadi dia tidak mendapati apa-apa sama sekali. Warisan habis, ludes, diambil semua oleh ashabul faraid. Ya sudah, memang demikian pembagiannya yang Allah atur. Yang Rasulullah SAW ajarkan, yang ada sisa, misalnya fulan, tentu rinciannya ada di ilmu faraid ini, bukan di sini tempat kita menjelaskan secara rinci. Fulan mendapat seperempat bagian, fulan mendapat seperenam bagian, seperempat. Ada yang mendapat seperempat bagian, ada yang mendapat seperenam bagian. Artinya, ada yang mendapat tiga per dua belas, ada yang mendapat dua per dua belas. Berarti mereka jumlah totalnya mendapat lima per dua belas bagian. Ada sisa 7/12 bagian. Nah, sisanya ini 7/12 ini yang Rasul katakan fali aula rajulin zakar. Masih ada sisa. Tapi bisa jadi seperti tadi kita sebutkan, enggak ada sisa sama sekali. Ini semua diambil oleh ashabul furud. Baik. Sedikit menjelaskan kenapa Rasulullah katakan fali aula rajulin zakar. Kenapa harus ada tambahan zakar? Kenapa tidak cukup misalnya fali aula rajulin, yang sisa berikan kepada orang laki yang paling berhak mendapatinya. Tapi Rasul katakan rojul zakar, ada tambahan zakar. Ini penting kata para ulama faraid. Kenapa? Untuk menepis anggapan bahwa yang paling berhak mendapati itu hanya rojul. Misalnya kalau dikatakan rojul saja, itu hanya rojul orang besar, laki dewasa atau tua. Sehingga kalau anak laki masih kecil, bahkan bayi mungkin baru lahir, Oh, dia enggak berhak mendapat bagian karena dia masih kecil, enggak teranggap. Anggapan ini tidak benar, anggapan salah. Makanya supaya tidak disalahpahami demikian, Rasul katakan rojulin zakarin. Ada tambahan zakar. Artinya setiap zakar, setiap lelaki bahkan usia satu hari, dia berhak mendapati hak warisnya. Walaupun usianya baru satu hari. Selama dia ahli waris, tentunya ahli waris ini juga ada rinciannya, tidak semua kerabat dari mayit itu ahli waris. Walaupun dia sangat dekat hubungannya. Tapi tidak semua kerabat, tidak semua nasab teranggap sebagai ahli waris. Ahli waris orang-orang tertentu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan nisa, wanita. Ada orang-orang tertentu. Mereka ahli waris ini dari kalangan lelaki ada 14 orang ahli waris. Ketika kita katakan ahli waris, artinya yang berhak mendapati waris. Bisa jadi dia dapat, bisa jadi dia tidak dapat. Karena cara pembagian tadi, mungkin ashabul faraid sudah habis, ashabah tidak mendapati, tapi yang jelas dia ahli waris. Kalau bukan ahli waris, ya sama sekali dia gak berhak dapat, gak berhak menuntut. Karena kerabatnya fulan yang mati, minta bagian. Ketika dia bukan ahli warisnya, ya bukan tempatnya untuk dia menuntut, dia gak berhak dapat sama sekali. Nah, ahli waris 14 dari lelaki. Mereka adalah satu, ibn, anak laki-laki. Dua, ab, bapak kandung. Abah, ayah kandung yang melahirkannya. Yang ketiga, ibnul ibn, cucu lelaki, dari anak lelaki. Terus ke bawah. Terus ke bawah artinya, kalau ini tadi cucu lelaki dari anak laki, nanti anaknya cucu ini lelaki. Anak lelaki dari cucu lelaki. Ini juga dapat termasuk ahli waris. Terus ke bawah, mungkin dia punya anak lagi dan seterusnya. Yang keempat, abul ab. Abul ab artinya kakek, bapaknya bapak, abahnya abah kita. Terus ke atas, kalau memang masih hidup, murni dari garis keturunan laki. Jadi misalnya kakek, abahnya abah kita. Mungkin dia punya abah masih hidup. Ya, dia termasuk ahli waris. Mungkin ini tadi punya abah lagi masih hidup. Selama terus ke atas murni dari garis keturunan lelaki, dia termasuk ahli waris. Yang kelima, akh syaqiq, saudara laki kandung. Saudara kandung lelaki. Saudara seayah, seibu dengan kita. Ahli waris. Yang keenam, saudara laki satu bapak. Ayah kita dengan ayah dia satu. Beda ibu. Yang ketujuh, ahli um. Saudara laki seibu. Saudara lelaki kita dari ibu yang sama dengan kita. Beda ayah dengan kita. Dia ahli waris. Yang ke-8, Ibnul Akh Syaqiq, keponakan kita, laki, dari saudara kandung lelaki. Jadi punya anak lelaki, keponakan kita, juga ahli waris. Yang ke-9, Ibnul Akh Li'ab, anak laki dari saudara laki sebapak tadi. Ponakan kita dari saudara laki sebapak. Yang ke-10, Alam Asyakik, paman. Ini saudara kandung dari ayah kita. Ami kita, dia juga ahli waris. Yang ke-11, Am Minal Ab, Ami sebapak. Artinya bapak kita punya saudara lelaki satu bapak dengannya. Beda ibu dengan bapak kita. Bagi kita ini orang namanya Ami. Tapi Ami sebapak dengan bapak kita. Ini juga ahli waris. Yang ke-12, Ibnul Am Asyakik, anak dari paman yang sekandung dengan bapak kita tadi, saudara sekandung bapak kita. Ketika punya anak, artinya ini orang, entah di Malaysia apa namanya, kalau di kita namanya sepupu atau misan orang bilang. Ibnul Am, dia anak dari ami kita. Nah, ini sepupu kita, misan bagi kita. Dia juga ahli waris. Yang ke-13, Ibnul Am Minal Ab, sama misan dari ami tadi yang sebapak. Ami yang sebapak dengan ayah kita tadi. Misan kita, tapi dari ami sebapak. Yang ke-14, Azouj, suami. Seorang suami. Istrinya meninggal, maka suami adalah ahli waris. Yang terakhir ke-15, Mu'tid, orang yang memerdekakan budaknya. Sehingga ketika budaknya mati, maka dia berhak mendapat warisan dari budaknya. Bisa jadi, setelah dimerdekakan, budaknya kerja jadi bisnismen terkenal, berhasil, jutawan, kaya raya, mati. Ya, orang yang memerdekakan dia menjadi ahli warisnya, berhak mendapat warisan. Yang jelas ini 15 orang, dan hanya mereka yang menjadi ahli waris dari kalangan lelaki. Seperti antum dapati, antum dengar barusan, banyak masih kerabat dekat yang bukan ahli waris. Sebagai contoh, Khol, saudara laki dari ibu kita, Khol kita, dia dekat sekali. Kalau dilihat dari sisi derajat dan level, ya sama seperti Ami, kan gitu. Cuman Ami adalah saudara ayah kita, Khol saudara ibu kita. Tapi Allah tentukan Ami ahli waris berhak dapat, Khol tidak termasuk ahli waris. Padahal dekat sekali kedudukannya. Begitu yang lainnya, bukan termasuk ahli waris. Baik. Yang kedua, ahli waris dari kalangan wanita. Sama, tidak semua kerabat nasab wanita menjadi ahli waris. Dari kalangan wanita ada 10. Anak perempuan kita. Yang kedua, Bintul Ibin, cucu perempuan dari anak laki kita. Jadi Taufik punya anak Awad. Awad punya putri, anak perempuan. Taruh namanya Aisyah misalnya. Aisyah binti Awad bin Taufik. Maka ketika Taufik misalnya enggak ada, si Aisyah ini berhak mewarisi hartanya. Karena dia cucu putri dari anak lelaki Taufik. Itu terus ke bawah. Terus ke bawah selama garis keturunannya adalah dari laki. Artinya begini. Misalnya tadi contoh kita Akh Taufik punya anak Awad. Awad punya anak lagi laki namanya Zaid. Zaid punya anak lagi laki namanya Khalid. Khalid punya anak laki lagi namanya Muhammad. Muhammad punya anak laki lagi namanya Amr. Amr punya putri. Punya anak putri namanya Khadijah. Itu cucu kesekiannya Taufik. Entah keberapa tadi. Tapi kita lihat garis keturunannya laki semua. Khadijah bintu Amr bin Muhammad bin Zaid bin Khalid bin Awad bin Taufik. Maka Khadijah termasuk ahli waris. Berhak dapat. Nah, yang ketiga al-um, ibu kandung yang melahirkan kita. Yang keempat umil-um, nenek, jaddah, ibunya ibu kita. Dan itu terus ke atas selama murni garis keturunan perempuan. Siapa fulana ini? Dia adalah ibunya ibu kita. Siapa fulana ini? Dia ibunya nenek kita. Masih berhak. Siapa dia? Neneknya nenek kita. Ibunya ibu, ibu, ibu, ibu, ibu kita. Ibunya ibu, ibu, ibu, ibu, nenek kita. Terus ke atas sejauh apapun, misalnya dia masih hidup, dia termasuk ahli waris, berhak dapat. Yang kelima, umil ab. Ibu dari ayah kita. Nenek juga, tapi dari garis ayah. Demikian, terus ke atas, selama murni, garis keturunan wanita. Artinya dia ini ibunya bapak kita. Ibu bapak kita. Bahkan terus lebih dari itu kalau masih hidup dia berhak dapat. Atau sebaliknya. Dia nenek dari ayah kita, ibunya ayah kita. Terus ke atas selama dia dari garis keturunan murni lelaki. Misalnya begini. Ini ibu siapa? Nenek siapa ini? Dia ibunya bapaknya bapak dari bapak dari bapak bapak kita. Jadi bapak kita punya bapak. Ayah kita ini punya ayah. Kakek kita. Kakek kita ini masih punya ayah lagi. Ayahnya ini punya ayah lagi. Ayahnya ini punya ayah lagi. Ayahnya ini punya ibu. Maka ibu ini, kalau dia hidup, termasuk ahli waris. Kenapa ini disebutkan demikian? Karena kalau di perjalanan nasabnya ada kemasukan perempuan, atau laki, maka dia disebut jadava sidah. Nenek yang rusak, artinya rusak, rusak ahli warisnya. Dia bukan termasuk ahli waris. Misalnya, kalau yang pertama tadi, umil ab, dia nenek, ibunya ayah kita. Terus ke atas dari garis perempuan, ibunya, ibunya, ibunya, ibunya, ayah kita. Kalau misalnya kemasukan lelaki, misalnya, siapa dia? ibunya, ibu, ibu, bapak, ibu, ibu, ibu, bapak kita rusak. Dia tidak mendapat, bukan termasuk ahli waris. Begitu pula yang kedua, dia siapa? Nenek, ibunya, ayah kita. Atau ke atas, tapi rusak. Misalnya, ibu dari bapak, dari bapak, dari bapak, dari bapak, dari ibu, dari bapak. Nah, nasabnya seperti antum dengar, tidak seperti yang pertama, maka dia tidak menjadi ahli waris. Yang keenam, ahli waris perempuan adalah ukht syaqiqah, saudara perempuan sekandung, sebapak seibu dengan kita. Yang ketujuh, ukht minal ab, saudara perempuan sebapak dengan kita, beda ibu. Yang kedelapan, ukht li'um, saudara perempuan seibu dengan kita. Yang kesembilan, zaujah, istri. Istri perempuan. Suaminya mati, dia berhak mendapat waris. Yang terakhir ke-10, mu'tiqah. Sama seperti yang laki tadi, cuman ini perempuan yang memerdekakan budak. Sehingga kalau budaknya mati, maka dia, si perempuan ini, berhak mendapat warisan darinya. Seperti yang antum dengar, 10 wanita ini, ahli waris di sana masih banyak. Wanita, perempuan dekat nasabnya, tapi dia tidak ditentukan, tidak dijadikan sebagai ahli waris. Misalnya kholah. Kholati kita, saudara kandung ibu kita, dekat sekali. Level dan posisinya kan sama seperti ami tadi, cuman itu saudaranya bapak. Ini saudaranya ibu, tapi dia bukan ahli waris. Yang jelas demikian, tidak semua kerabat dekat itu menjadi ahli waris. Kembali kepada hadis, ilmu waris semula mungkin sekilas sejarahnya di dalam perjalanannya, awalnya di awal-awal Islam warisan itu berdasarkan sumpah. Jadi begini, orang Arab dulu kalau senang dengan saudaranya, fulan misalnya, masing-masing bersumpah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah tentunya, wallahi, uksim billah, aku bersumpah dengan nama Allah, dami, damak, wa mali, malak. Itu yang mereka ucapkan. Darahku adalah darahmu. Hartamu adalah hartaku. Jadi artinya, kalau aku dibunuh orang, atau dilukai oleh orang, kamu harus tolong. Kamu harus bela aku. Seakan-akan darahmu yang terluka, nyawamu yang kena. Sebaliknya pun demikian, kalau engkau diganggu orang, dilukai orang atau dibunuh orang, maka aku akan menuntut, membela. Begitu pula harta, hartaku adalah hartamu. Sehingga siapa yang meninggal di antara mereka mewarisi. Gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan keluarga. Cuman karena ikatan sumpah, mereka saling mewarisi. Tapi kemudian ini terhapus dengan adanya hijrah. Sehingga yang berhak mewarisi saudaranya muslim adalah yang hijrah. Misalnya muslim ini meninggal, mati, dia punya anak kandung, laki, tapi gak hijrah. Belum sempat hijrah misalnya. ada muhajirin, enggak ada hubungan kerabat, tapi mereka orang-orang yang hijrah. Maka yang mewarisi harta bendanya adalah yang hijrah ini, bukan anaknya. Padahal itu anak kandungnya, cuman karena tidak hijrah, tidak dapat bagian. Ini hukum yang kedua. Tapi ini kemudian juga dihapus, mansukh, dengan turunnya ayat di surat Al-Ahzab, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin, dan keluarga yang ada hubungan rahim, hubungan nasab, mereka yang lebih berhak mewarisi keluarganya yang meninggal. Demikian di dalam kitab Allah, lebih berhak mereka dari mukminin maupun dari yang muhajirin, dari yang hijrah tadi. Maka ini menghapus hukum waris berdasarkan hijrah, menghapus hukum waris berdasarkan sumpah, sudah enggak ada, sudah enggak boleh. Warisan hanya boleh diterima orang kalau itu satu nasab dan termasuk ahli waris yang telah kita sebutkan tadi, dari laki maupun perempuan. Jadi kita sebutkan warisan ini termasuk kesempurnaan syariat, dan Allah sendiri yang membaginya. Kita tahu di dalam An-Nisa Allah sebutkan itu perinciannya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena Allah Maha tahu bahwa perkara ini sering terjadi sengketa padanya. Sering terjadi perselisihan, nasallallahu alafiyah. Sering terjadi cekcok, terjadi pertengkaran antara saudara, kakak dan adik, anak dan orang tua, suami dan istri. Wah, kata keluarga jadi pecah, cerai-berai karena berebut berselisih warisan. Masing-masing merasa lebih berhak mendapat lebih dan seterusnya. Dan Allah yang Maha Adil, Maha Tahu. Allah yang membimbing mukminin, membimbing hambanya. Masing-masing punya bagian, punya hak yang telah Allah tentukan. Fulan sekian, fulana sekian. Agar tidak ada lagi perselisihan, agar tidak menimbulkan pertengkaran di antara keluarga karena warisan ini. Ilmu waris, ilmu yang sangat penting, karena dengannya terhindar seorang hamba dari pertikaian, dari perselisihan. Makanya dianjurkan untuk dipelajari, antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ibnu Majah. Katakan ta'allamul fara'id wa'allimuha fa'innaha nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai' yunza'u min ummati. Katakan pelajarilah fara'id ini, ilmu waris ini. Pelajari oleh kalian bagaimana pembagiannya, seperti apa caranya. Wa'allimuha, dan ajarkan kepada anak-anak kalian, kepada saudara kalian. Pelajari dan ajarkan. Karena ilmu waris ini adalah setengah daripada ilmu. Nisful ilm. Disebutkan dia adalah nisful ilm, setengah dari ilmu penjelasannya, karena ilmu itu kalau kita perhatikan ada yang membahas tentang kehidupan, yakni yang dibahas adalah kehidupan tentang pernikahan, perceraian, jual beli, dan yang lain-lainnya. Maka ini separuh atau setengah daripada ilmu. Setengah yang kedua adalah yang dibahas tentang kematian. Dan itulah ilmu faraid, ilmu waris ini tadi. Karena yang dibahas ketika orang meninggal, ketika orang mati, wafat, bagaimana hartanya dibagi, warisnya. Makanya disebutkan nisful ilmu. Dia setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia sangat cepat dilupakan. Sangat cepat terlupakan. Jangankan yang tidak pernah belajar. Orang yang belajar saja, kalau tidak dia murojaah, tidak dia pelajari lagi, tidak dia ajarkan, dia sendiri akan lupa bagaimana ilmu ini dan rinciannya. Dan dia pula, Rasul katakan, yang pertama dicabut dari umat ini, ilmu faraid ini. Demikian Rasul menganjurkan untuk dipelajari. Demikian pula dari hadis Ibnu Mas'ud di Musnad Ahmad, Nasa'i dan yang lain, Rasul katakan, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas. Pelajari Quran dan ajarkan ke orang lain. Wa ta'allamul faraid wa'allimuhun nas. Pelajari faraid ini, ilmu waris ini, dan ajarkan ke orang. Fa inni mur'un maqbud, karena aku sendiri orang yang akan wafat. Wa innal ilma sayuqbad, dan ilmu pun akan dicabut. Wa tadharul fitan, dan akan banyak muncul fitnah. Hatta yakhtalifal ithnan fil faridah, fala yajidani man yaqdi biha. Dan ketika ilmu sudah dicabut, banyak fitnah, ada dua orang berselisih tentang faridah, tentang warisan. Bagianku berapa? Enggak, bagianku sekian. Yaudah, kita cari orang yang bisa membagi secara syariat. Nah, tapi keduanya tidak mendapati. Karena ilmu sudah dilupakan dan tidak dipelajari, enggak ada yang bisa menjawab. Berapa bagianku? Ini berapa saudaraku bagiannya? Kami berselisih pendapat. Tolong fatwanya, jawabannya. Enggak ada yang bisa jawab. Padahal ini diperlukan sangat. Kematian pasti ada di keluarga kan. Ini bapaknya mati, ibunya mati, suaminya mati, anaknya, ininya terus. Mereka berselisih. Mereka perlu orang yang bisa menjawab, bisa menjelaskan pembagian syar'inya bagaimana. Berapa masing-masing dapat, gak ada yang bisa jawab. Kenapa gak ada yang bisa jawab? Ya karena gak ada yang mempelajarinya. Karena itu Rasul anjurkan untuk dipelajari dan diajarkan kepada yang lain agar ilmu ini tetap hidup, tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu di Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Rasulullah katakan, al-ilmu salasa. Ilmu itu ada tiga macam. Wa masiwa dhalika fahuwa fadl. Yang lain adalah sisa dan cabangnya. Tapi utamanya induknya ilmu tiga ini. Ayatun muhkamah. Ayat yang muhkamah di dalam Quran. Au sunnah qa'imah, atau sunnah yang dipakai ditegakkan au faridhatun adilah atau faraid yang adil. Jadi yang pembagian waris secara adil. Yang secara adil tentunya yang dibagi di dalam syariat yang sesuai pembagian Allah dan Rasulnya. Artinya anjuran-anjuran Rasul begitu banyak untuk ilmu ini dipelajari. Bahkan di Bukhari secara muallak tapi dengan sighah jazm dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah katakan ta'allamul fara'id qabla dhannin, pelajari oleh kalian fara'id sebelum dhannin. Dhannin ditafsirkan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, berbicara hanya dengan dhon, dugaan. Yani sebelum munculnya mereka, sebelum mereka berkuasa, mendominasi umat, orang bicara semaunya tanpa ilmu, ngawur, asal buka mulut, oh ini bagiannya begini, fulan bagiannya begini, fulana gak berhak dapat, fulana berhak dapat, fulana. Tapi gak ada dasarnya, dia gak punya dalil, hanya dengan akal pikiran atau perasaan dia, yang jelas dengan kejahilannya, sebelum mereka muncul, sebelum mereka ini, pelajari oleh kalian. Nabi katakan, ta'allamul fara'id. Pelajari ilmu waris ini, qabla dhannin. Makanya ancaman-ancaman Rasul pun cukup berat bagi yang curang, picik, licik dalam pembagian waris, zalim. Alhamdulillah, antara lain di Ibnu Majah dari hadis Anas, Rasulullah SAW sebutkan man qata'a miratsa warithihi qata'allahu miratsahu minal jannah yawmal qiyamah. Alhamdulillah, barang siapa yang memutus bagian waris saudaranya yang semestinya berhak dapat, maka Allah akan putus bagian dia, warisan dia di surga kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, sehingga berbuntut panjang orang zalim dalam pembagian warisnya, tidak hanya di dunia tapi berbuntut di akhirat nanti. Bagian dia di jannah akan juga Allah putus bagaimana dia memutus bagian saudaranya. Walhasil, ilmu ini penting mengatur dan membagi masing-masing sesuai dengan bagiannya yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas rinciannya ada di dalam ilmu faraid tersebut. Nah, hadis menunjukkan kesempurnaan syariat bahkan urusan waris pun diatur oleh Allah dalam syariatnya agar tidak terjadi perselisihan. Hadis pula menunjukkan yang termasuk ashabul furud yang punya bagian tertentu tadi, setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, sepertiga, dua per tiga, didahulukan pembagiannya. Artinya mereka yang didahulukan untuk mendapat bagiannya, sehingga ketika ada sisa dari mereka, baru yang lain, asobah, yang berhak mendapat sisa dari mereka, dari ashabul furud. Sedikit perlu diketahui bahwa warisan atau pembagian waris orang sering salah memahami bahwa ketika keluarganya wafat, otomatis ahli warisnya langsung mengambil bagiannya masing-masing dari harta warisnya, dan itu salah. Karena harta waris yang ditinggal oleh mayit terkait padanya lima hak yang harus ditunaikan berurutan, ditunaikan secara berurutan. Yang pertama, yang tentunya ini kesepakatan para ulama, ada sepeda pendapat sedikit, tapi globalnya apa yang kita sebutkan. Yang pertama adalah yang disebut mu'natut tajhiz, biaya pelaksanaan jenazah, biaya penyelenggaraan jenazah. Diambil dari harta warisnya, fulan mati, jenazah kan perlu biaya, misalnya belikan kain kafan, ya diambil dari harta warisnya. Belikan minyak wangi, diambil dari harta warisnya. Belikan sabun, kapur barus, bidara, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya pemandian jenazah, penyelenggaraannya dilakukan oleh kelompok tertentu, beberapa orang begitu, dan mereka ada biayanya misalnya. Misalnya, taruh saja misalnya 100 ringgit, maka diambil juga dari harta warisnya, biaya penyelenggaraan jenazah ini. Kemudian misalnya penguburan, mulai dari biaya penggalian kubur, ada biaya 50 ringgit, ya diambil dari harta warisnya. Kemudian mungkin ada ketentuan daerah masing-masing berbeda. Dikubur di sini harus bayar sekian, makanya diambil dari harta warisnya. Sampai selesai. Karena dia yang paling berhak mendapat harta waris dia, itu harta dia. Penyelenggaraan jenazah sampai dikubur selesai. Yang kedua, kalau itu selesai, adalah harta hutang yang terkait benda-benda milik dia. Artinya mayit ketika sebelum meninggal punya hutang berupa benda yang belum lunas. Misal, sebelum dia mati, dia ambil kereta. Taruh merek apa misalnya. Mercedes-Benz misalnya. Berapa harganya dia beli dengan harga Anda tidak paham berapa, misalnya 10 ribu ringgit misalnya. Baik. Dia sudah bayar 5 ribu ringgit. Dia mau kereta itu dia ambil, dia pulang. Subhanallah, sehari setelah itu dia mati. Dia kan punya beban hutang. Mobil kereta yang ada di rumahnya masih ada sisa 5 ribu. Belum terbayar. Maka diambil dari harta warisnya. Bayar dulu. Sampai lunas. Nah, begitu yang lain-lainnya. Yang ketiga, hutang piutang dalam tanggungan dia. Artinya misalnya dia sebelum mati hutang ke tetangganya 100 ringgit, diambil dari harta warisnya, dibayar ke tetangganya 100. Hutang ke mertuanya 500 ringgit, diambil dari harta warisnya, dibayar ke mertuanya. Begitu yang lainnya. Atau hutang itu kepada Allah. Bagaimana contohnya? Misalnya sebelum dia mati, dia punya tanggungan zakat belum dibayar. Hartanya mencapai nisab, cuman sebelum dia mati belum terbayarkan zakatnya. Maka diambil zakat dari harta dia, dikeluarkan, dibagikan. Dan itu hak Allah, hutang dia kepada Allah. Atau serupa dengan itu, kafaroh, misalnya dia melakukan apa sebelum mati, kena kafaroh. Entah itu seekor domba yang harus dia sembelih, atau unta, yang jelas diambil dari hartanya, atau memberi makan 10 orang miskin. Kafaroh, hutang dia kepada Allah. Kalau belum dibayar, diambil dari harta warisnya, dibayar padanya. Atau haji. Dia punya tanggungan kewajiban haji, belum sempat haji, kemudian mati. Hutang dia kepada Allah. Ya, dikeluarkan hartanya untuk dihajikan orang lain. Anaknya misalnya, siapa yang menghajikan, diambil dari harta warisnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wasiat. Kalau ada. Jika ada. Sebelum mati, dia wasiat, ana wasiatkan seperempat, atau seperlima, atau seperenam dari hartaku untuk diinfakkan pembangunan masjid di Muar, misalnya. Aku wasiatkan. Maka diambil, dilihat, dihitung, harta waris dia ada 5 juta dolar US, maka seperlimanya, kalau dia wasiat seperlima, ya 1 juta US diambil untuk bangun masjid di Muar. Nah, ini 4 hak. Jika ternyata masih ada sisa, tadi kan banyak diambil untuk penyembelihan jenazah, bayar hutang berupa benda, bayar hutang tanggungan, hutang dia ke manusia, kepada Allah, kemudian wasiat yang dia keluarkan, ternyata masih ada sisa uang dia, baru sisa itulah menjadi hak dari ahli warisnya. Dibagi sesuai haknya masing-masing. Jadi, hak ahli waris itu di tingkat yang terakhir, kalau ada sisa. Artinya mungkin saja ketika dia mati dengan susunan tadi, 4 susunan pertama ternyata ludes habis hartanya. Ya sudah, ahli waris nggak dapat bagian apa-apa. Kami kok nggak dapat? Ya nggak dapat. Harta waris ayah kamu habis untuk bayar hutang-hutangnya kepada Allah, kepada orang lain, untuk mengeluarkan wasiatnya, untuk ini itu, sudah kalian tidak dapat apa-apa. Maka ini perlu difahami bahwa bagian ahli waris itu bagian terakhir. Hak mereka hak yang paling akhir kalau ada sisa dari 4 hak yang sebelumnya tadi. Itu mungkin yang perlu difahami. Kita cukupkan sekian penjelasan ringkas tentang warisan. Nasallallah at-taufiq was-sadaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan bisa, Ustaz? Soalan. Nah, Allah. Kalau ada seorang bapak sudah meninggal, dia tinggalkan harta dan harta itu diuruskan oleh seorang dari anaknya. Kemudian, Diuruskan, maksudnya dia. Diuruskan. Iya, diuruskan dan tapi. Dia masih punya anak yang lain. Jadi yang menguruskan harta ini, yang menguruskan harta yang bapak ini, dia ketika membahagikan faraid, salah seorang adik-beradik dia, saudara dia ini punya hutang dengan dia. Jadi dia sebelum dia bagi, dia ambil bahagian yang hutang dia. Apakah boleh begitu, Zat? Atau dia harus bagi dulu faraid ke saudara dia, kemudian kalau saudara dia mau membayar hutang dia, baru bisa dia ambil. Kalau tidak, ya dia tidak bisa ambil dari awal. Nah, bagikan dulu, itu hak saudaranya. Bagikan dulu, kamu, bagian kamu dari harta waris bapak sekian nih, bagian kamu 5.000 ringgit. Sudah diterima, hat sini, kamu hutang kepada saya 1.000 ringgit misalnya, bayar, kamu sekarang sudah pegang uang. Nah. Ana tutup dulu ya, Ustaz. Nah, tutup. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.